curhat itu biasa. Meluangkan waktu untuk mendengar masalah itu biasa. Tapi curhat bagaimana yang dibenarkan? Boleh enggak kita menyebutkan misalnya si fulan atau fulana saat curhat kita disampaikan dalam kategori yang kurang baik? Ulama di sini membagi pada dua bagian. Jika yang dimaksudkan untuk menghadirkan hukum-hukum terkait dengan misal kriminalitas yang membuktikan pembuktian yang jelas dari segi nama, ciri fisik dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Dan itu bukan ghibah. Misal terjadi pencurian dilakukan oleh satu di antara tetangga. Ya, ibu khawatir saat menyampaikan pada orang lain. Anda tunggu suami dan sampaikan. Di proses di pengadilan, hakim bertanya, menurut saudara saksi, apakah yang mencuri itu namanya si fulan? Maaf Pak Hakim, itu ghibah. Enggak bisa. Enggak akan terjadi putusan di situ.